Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kitab Izzatun Nasi'in iki sing nganggit seorang sastrawan dan wartawan. Jenenge terkenale Syekh Mustofa Al-Hulayini. Lengkape Syekh Mustofa bin Muhammad bin Salim bin Muhyiddin bin Mustofa Al-Hulayini. Lahir nenggone Beirut. Ana sing kandha lahiré taun 1885, ana sing kandha 1886. Wafaté taun 1994. Beliau ini pernah belajar di Mesir, termasuk santrine Syekh Muhammad Abduh sing terkenal itu. Beliau ini mengasuh rubrik di koran namanya Al-Mufid dulu. Di Lebanon ada koran Al-Mufid, ada rubrik yang namanya Izzatun Nasi'in yang ngasuh beliau ini. Iki sing kemudian dijadekno kitab ini. Kitab iki mbiyen zaman Belanda itu dilarang. Tapi kiai-kiai wong panggonane ning desa-desa, jadi londo-londo untuk kangelan apa mensweeping kitab iki Izzatun Nasi'in, karena ini mengorbankan patriotisme sak piturute ya. Belanda biyen diberangus ya, Belanda enggak tahu lah. Mulane nek mbok delok ning sejarah Indonesia, ini pejuang-pejuang tanah air itu dari pesantren-pesantren. Oh, mulko wis mulai anu ngajine Izzatun Nasi'in. Ora kok kutha-kutha, ora gak kenal kitab-kitab ini, gak kenal. Nah, kenapa pondok pesantren kenal? Karena banyak kiai-kiainya yang dari Timur Tengah. Ana sing kancane Mustofa Hulayini bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Utai sekai puji ku kagungani Gusti Allah Rabbil Alamin, asing mengerani alam kabeh, alam semesta. Ar-Rahmanirrahim, sing moho welas asih, baik wong mukmin dek wong kapir, sing gitu ku dimelasi kabeh. Ar-Rahim, sing melasi wong mukmin tok dan ing akhirat. Jadi nalika ning donya iki kabeh dikeki rahmat dari Gusti Allah kabeh. Pingkune ning gone akhirat iku namung kanggo wong-wong mukmin. Maliki yaumiddin, sing mengerani dina kiamat, dina pembalasan yaumiddin. Iyyaka na'budu. Namung dateng panjenengan Gusti, na'budu nyuwun nyembah kula, nyembah kita. Wa iyyaka lan namung dateng panjenengan Gusti, nasta'inu nyuwun pangreksan kita. Ihdina Mugi nedahaken panjenengan ing kita as-siratal mustaqim ing margi ingkang jejeg lempeng inggih menika siratal ladzina an'amta alaihim marginipun tiang-tiang an'amta ingkang sampun paring nikmat panjenengan alaihim ing atase alladzina ghairul maghdubi alaihim boten margine tiang-tiang ingkang dipun bendoni apa alaihim waladdallin lan boten margine tiang-tiang sing sasar. Khotbah nganggo pateka. Dadi mulane berkah iki sudah apa jenenge aku wis mbuh pirang taun niku aku wiridan iki. Nah, masih relevan terus ya dibaca sampai sekarang. Gembleng ta 66 jaman biyen terus ana Hizbullah ana Sabilillah itu memperjuangkan tanah air. Wa ba'du sakwise maca Fatihah, sakwise buka alhamdulillah mung alembono Gusti Allah. Fa hadhihi mongko utawi iki iku sazaratun mutiara-mutiara. Untu kang ana sapa ingsun iku ansuruha nyebar sapa ingsun ha ing sadarat fi jari datil mufid al mufid kaya tanda kutip itu jenenge namanya koran fi jari datil mufid ing dalem koran al mufid tahta unwan di bawah judul idhatun nasiin wa bi imdai Abi Fadyat kanti tanda tangane Abi Fayyad. Jadi Mustafa Al-Hulayyin ini nama apa? Nama persnya, nama samarannya biasanya pengarang-pengarang itu mempunyai nama-nama samaran. Nama samarannya Mustafa Al-Hulayyini ketika mengasuh Idhatun Nasi'in itu Abu Fayyad. Abu Fayyad. Mungkin putrane ana sing jenenge Fayyad ya. Ya tahu pokoknya itu cara kene nama komersial. Nah, itu Abu Fayyad. Waqad kana laha lan teman-teman ana laha kedue sadarat fi nufusil qurra ing dalem jiwa-jiwane para pembaca apa jamilul waqi baguse penerimaan wa adhimun ta'thir adhimu ta'thiri lan gedene pengaruh. Wa kana katsirun minhum lan ana apa katsirun akeh minhum saking qurra iku yastahsinu nganggep bagus ya katsirun minhum antut ba'a ing yenta dicetak apa hadzil idzat iki nasihat-nasihat fi kitabin ing dalam swijining kitab watun syarolan den sebarake bainaman antarane wong-wong lam yakun kang ora ana yoman ora ana iku yutaliu maca ngawerwi melihat tilkal jari data ing mengkono-mengkono koran. Jadi Syekh Mustafa Al-Hulayyin ini mengasuh rubrik namanya Idhatun Nasi'in. Maknanya Idhatun Nasi'in nasihat untuk para generasi baru, remaja, pemuda. Nasi' itu yang baru tumbuh, generasi yang baru tumbuh. Rubriknya namanya Idhatun Nasi'in, yang tanda tangan di bawah itu Abu Fayyad. Beliau menamakan dirinya Abu Fayyad. Di sini disebut mutiara-mutiara karena setiap terbit satu mutiara, yang satu topik tentang nasionalisme, tentang persatuan, tentang kebudayaan, tentang ekonomi. Itu setiap rubrik, setiap terbit Al-Mufid itu ada itu. Ternyata banyak yang seneng ambilan itu. Banyak yang tertarik, menganggap ini bagus, mendapat penerimaan yang bagus sekali oleh pembaca. Bahkan pengaruhnya sedemikian rupa sampai ada orang-orang yang menyarankan, "Mbok ini dibukukan." Supaya orang-orang yang tidak langganan koran Mufid ini, kan tidak semua orang langganan koran. Kalau tidak langganan tidak baca Al-Mufid, tidak baca Idhatun Nasi'in. Mbok ini mutiara-mutiara ini dibukukan dan disebarkan supaya lebih merata yang baca itu. Dapat usulan begitu itu tak renung-renungkan. Falamma qataltu hadzal amra yaqina. Mongko bareng mantep sapa ingsun, mantep sapa ingsun hadzal amra, mantepake hadzal amra iki perkara yakinan kelawan yakin. Azamtu mongko nejo sapa ingsun ala nasriha ing atase nyiarake Idhatun Nasi'in iki, sadarot iki, baina subbanil ummati, di antara pemuda-pemuda bangsa. Kanggo apa litaku nalahum nibrosan, supaya ono iyo idhah utawa sadarot iki, lahum kanggo subbanul ummah, dadi nibrosan ing pelita, wahudan lan petunjuk. Wallahul muwafiq. Wong endo ila aqwamit thoriq. Ana sing di fase-fase Allah wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Jadi beliau membukukan ini, nulis ini tahun 1913 utawa hijrahe 1331. Jadi beliau umur berapa itu? Beliau lahirnya 1886. Itu 37 atau 37. Muqaddamatul kitab, pendahuluannya kitab ini. Ikhwanin nasyi'in, konco-koncoku sing baru tumbuh, maksudnya pemuda-pemuda. Nah, sing tua-tua sudah layu. Nah, sing pemuda itu masih baru tumbuh. Konco-koncoku, para pemuda yang baru tumbuh, hadhi utawi iki iku idhatun nafi'ah. Karena beliau ini sastrawan, jadi tulisannya ya puitis sekali, kadang-kadang pengulangan-pengulangan itu. Nah, iki memudahkan awakmu maca. Karena satu kalimat kamu enggak paham terus no, engko ana kalimat yang padha karo kalimat sebelumnya. Dia suka ngulang-ulang. Ini termasuk pujangga baru nek cara kene iki. Saiki wis gak model ngono iki. Iki modele isih hadhi idhatun utai iki. Iku nasihat-nasihat nafi'atun sing manfaat. Wala ali ulami'atun. Itu kan? Mensifati sesuatu dengan banyak sifat. Pertama disifati idhatun nafi'ah. Nasihat-nasihat sing manfaati. Wala ali ulami atun. Nek mbok tamsilnya iku koyok mutioro-mutioro. Lami atun sing cemlarat, sing cemerlang. Satarauna ha bakal ningali siro. Ha ing idhat iki. Utawa la ali iki. Mutiara-mutiara iki. Mbok tingali mandu matala ikdi. Ingkang tersusun. apa kalung. Jadi mutiara-mutiara itu bunder-bunder ngene iki ditaleni di dadekno kalung. Fi silkil ibrati ing dalem apa jenenge senare ibrah-ibrah kuwi pelajaran. Mansuratul faidah sing tersebar faedahe bikolamil hikmah dengan pena hikmah kearifan kebijaksanaan tursitu sing nuduhake ya izat utawa la'ali ilal manhajil qawi maring dalan sing jejeg bil uslubil hakim kelawan uslub metode gaya sing bijaksana wa tahdilan nuduhake ya izat utawa la'ali nuduhake man ing wong amila sing gelem ngamalna ya man biha kelawan izat iso nuduhake ila siratin mustaqim maring dalan sing jejeg. Nanti izat ini diibaratkan mutiara disusun-susun maka semuanya nanti penuh dengan pelajaran-pelajaran yang berguna. Gelem ngakoni meroy untuk pituduh ninggune dalan sing lempeng. Ansyak tuha nukulna gawe sapa ingsun ha ing izot iki wa ra'idi utai pelopor kufiha ing dalem izot iki iku al-ikhlas. Jadi yang mendahului apa yang saya lakukan ini ada keikhlasan, ikhlas. Ya. Wasuaya sidkun niat, patokanku itu sidkun niati beneri niat. Niatku mau kanggo nuduhake pemuda-pemuda yang baru tumbuh. Wahia utai idhatiku tahmilu, gowo ya idzat baina jawani kiha di antara sayap-sayapnya gambarna neh idzatun nasi ini koyok burung yang mempunyai sayap-sayap gowo antarane sayap-sayape maudhu'atin syatta ing topik-topik syatta sing bermacam-macam topike bermacam-macam mulai dari politik, hukum, budaya, macam-macam. Minal ijtima'i, kaya ini saking macam-macam itu apa? Ijtima' sosial, wal akhlaki, lan budi pekerti. Watantawi adali'uha, iki meh podo. Apa jenenge? Jawane hembean adale, adale itu ego-ego. Watantawi iku mengku apa adali uha igo-igone izot nek duwe sayap kan duwe ego lan aku kadung dipadakno izot iki nganggo kaya burung jadi ora mok duwe sayap yang membawa topik-topik macam-macam tapi juga ego-ego ala madhamin mutanawiyah ing atase kandungan-kandungan mutanawiatin sing berjen macem-macem minal adab saking budayaan wal hikami lan hikmah-hikmah gampangane sini istima akhlak adab hikam bahya mongko utawi izat iku jak batu ibar wakinanatu izat merupakan wadahe wadah, wadahe pira-pira pelajaran. Ibar itu ibarat, jamae ibar. Sesuatu yang bisa dijadikan pelajaran itu. Ja'bah itu asale wadah anak panah itu. Sini ngguri itu ada terongsongan ada panah itu jenenge ja'bah. Nah, nek kinanah iku adahe tombak. Pokoknya wadah anda. Ada tapi ada senjata. Mergo ini bisa untuk senjatamu nanti itu idzatun nasiin untuk berjuang. Nah, mulane tuh enam silno barang itu wadah ora kok nganggo tenong. Utawa apa jenenge kebo ngono gak, tapi nganggo ja'bah karo kinana, tempat senjata. Merupakan ja'batu ibar wa kinanatu idzatin lan wadahe nasihat-nasihat. Yadra'u biha sing isa kanggo nolak biha kanti ja'bah lan kinanah sapa annasi'u generasi muda yang baru tumbuh annafsihi saking awak dhewe kowe nek iki ngamal pelajari kamu seolah-olah membawa senjata untuk membela diri. Melawan apa? Membela diri dari apa? Berjuang melawan apa? Yadra'u biha juyushal khumur. Ing pasukan-pasukan kumul. Kumul itu malas-malasan lah. Ngene moh, ngene moh. Ayo nang. Asal senaku. Lah piye iki enake piye terserah kowe lah. Lah dadi iki kaman ora aku. Payo lah mamah kan. Mamah ngene ae aku. Wis ora duwe karep ora duwe semangat ra apa iku kumul. Kumul. Kumul. Gak. Nek ning ngene apa pelajaran iki istilahnya pelajaran kenegaraan ya, kebangsaan. Ini kumul itu jelek sekali, negatif. Jadi nek kowe belajar tasawuf, kumul iki malah apik. Kumul seneng ae aja lah apa-apa. Ngenteni diwalikna Gusti Allah ngono ae. Entah tau kan. Nah, iki gak. Iki justru jak batu ibar bakinana tu idot iki kena bonggo sangu melawan pasukan-pasukan kumul. Mergo kumul ini didukung ambekan candu, narkoba, minuman keras, segala macam itu. Orang sekarang perang ning dunia itu macam-macam. Perang untuk supaya orang masyarakat sana kumul, ndak pikirane ora kanggo oh dikai avion, dikai hasis, dikai morfin, ya, obat-obatan, sing saiki narkoba. Perangnya ngono. Pun awis dua lemes kape, skumul kape, tarik mites ini, tes. Dijak apa-apa, usah mikir belas, jak ngebom, ya gelem, jak ngebom awak itu, ya gelem. Mereka pikirannya sudah. Tadi kono nasi, itu perang modern. Nah ini Syekh Mustafa Huwain ngati-hati kowe, kowe kena kumul, iki tak gawani senjata. Panah mbek tombak. Maksudnya iki dawuh-dawuh iki. Untuk melawan juyusal khumul wa kata ibad do'ah. Ini padha maknane. Juyus iku pasukan, kata ib itu nek bahasa saiki ini resimen. Jadi nenggune tentara itu ada kelompok-kelompok yang ada yang regu, ada yang peleton, ada yang batalion, ada yang lebih banyak lagi resimen. Iku ana pangkate dhewe-dhewe sing nangani iki kopral, sing iki kapten, sing iki kolonel, sing iki jenderal urusan militer. Bahasane kata kabeh pasukan disebut juyus. Tapi kita mesil saja. Mergo kata ibu doa iku meh padha maknane karo kumul, kesia-siaan. ya iku mau wis randhe karep wong randhe karep. Dengan ini dadi duwe karep hati melawan kemalasan dan lain sebagainya. Bayat faumayan tabuha min awadil amrad lan iso nolak ya nasik maing barang yang tabuha sing ngeneki ya maha ing nafsihi min awadil amrad saking serangan-serangane penyakit-penyakit al istimaiyah itu sing bangsa sosial, penyakit-penyakit sosial. Penyakit sosial ana ombe, ana main judi, ana macam-macam lah penyakit sosial itu. Narkoba. Wa tara wa tawari al asqam lan serbuan-serbuane penyakit-penyakit azamania sing bangsa masa kini zamannya, penyakit-penyakit zaman. Penyakit zaman ini sekarang kan wah macam-macam. Kowe nek gak nggo senjata bahaya tenan kowe. Kowe piye kene iki ana sing nganggo apa? Ana sing nganggo ajaran lan pengaruh saka barat. Kene ana ajaran saka timur tengah. Ajaran kon dindi macam-macam. Zaman ini luar biasa. Ana sing ketoke itu agamis tapi ternyata setanis itu ya. Ada sing kan macam-macam. Ada mulane iki gawani senjata kowe ngono. Fa'tu 'alaiha ayuhan nase, monggo ketut. Ketut itu geget, geget tok sira, anggo untu. Ayuhan nasiun hai generasi muda. Ngetut ngangge napa? Bina wajib. Ngetut kok nganggo apa untu ngarep ya, gampang ditarik meneh. Geget nganggo untu bam, nawajid iki. Iku angel mbok geget ngono ditarik-tarik gak iso. Artine kon nyekeli tenan. Nek kowe gelem geget iki takun mongko ana sira. Lak takun mongko ana senjata-senjata sing di sing asline jenenge idzat itu. Nasihat-nasihat beliau yang diumpamakan senjata iki lakum kanggo sira ana iku dari atan. Bagi pelindung yauma takununa ana ing dinane ana sira kabeh subhanan. Dadi pemuda-pemuda dewasa. Nasiin ning bahasa Arab itu lengkap pancen kita yang ndak punya bahasa nek ning gone bahasa Jawa ya ana. Bahasa Jawa iku ana mempel karo Arab. Nek bahasa Indonesia durung enek. Bahasa Indonesia itu bahasa baru jadi masih miskin kosakata. Untuk ngadeni bahasa Arab rada angel. Bahasa Jawa rada lumayan. Ning gone bahasa Arab iku ana sing jenenge mani. Itu bakalan manusa. Ana sing janin, wis mulai ana ning kandungan. Terus ana sing maulud, mulai lahir. Terus ana tifel. Ana yafe, ana nase, ana murahek, ana syab. Ada sampai dewasa, sampai tua, sampai haram, sampai pikun, sampai mate. Menurut saya, ada kata-kata. Itu ada bahasa ini apa. Di Indonesia tidak ada. Ya anak kecil, bayi. Wisnu. Bayi, anak kecil, ada tak? Bahasa Jawa lumayan. Ya, ada kandungan, ada kandutan, bayi. Bayi terus mulai kemelucu. Mulai setahun, ngantek rong tahun ini kemelucu. Wis lucune ra karo, anggere wong wis wenenge ra karo. Engko bariku mundak 3 tahun ke atas kemeplak. Jadi bocah sing umur semono iku kudu ngeplak ya bener dikandani. Tahu dikandani wong tuwa malah ngedi-ngedi. Setelah Iku terus jemagal iku mulai roh wong wedok barang guyu-guyu dhewe gandulan lawang barang ngono kuwi. Ana nek basa Jawa. Ini bahasa Indonesia durung enak iku. Yauma takununa subhanan. Mulane ning NU iku ana Ibnu, ana Ansor. Ansor itu subhan. Ibnu sub nasiin. Jadi ini jane pengajian Ibnu iki. Ibnu iki. Tapi wong nang NU iku umure 50 barang isih Ibnu. Iku Ansore terus kapan? Ngoroh Bu Ansor tua era kalwan. Ya Allah. Sak pantar aku kok Banser iku. Jorokno wong nanti kalau kamu saja subhan. Wa dzukhran lan dadi simpenan khinatasiruna shiba. Loh. Nalika dadi sira sibaning tuwa. Subhanan itu sak umure Ansor, shiba itu sak umure NU ana wis to. Wa salamun alaman samia idzati fa aha. Utahi keselamatan. Muga tetep alaman ing atase wong samia sing gelem ngrungokno ya man idzati ing nasihat ingsun iki fawaaha mongko asal maknane fawaaha madai mengingat-ingat menghayati wa amila lan ngamalake bimuktadoha kelawan tatrapane tuntutane idzatiki.